Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis, ajibtu min amril mu'mini anna amrahu kullahu khair. Aku heran dengan urusan orang yang beriman ini, semuanya baik-baik. In asabathu musarra, in asabathu sarra'u, kalau mendapatkan kebaikan fasyakar, kemudian dia bersyukur, fadzaka khairun lah, maka itu lebih bagus baginya. Kalau tertimpa musibah, fasabar, fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, fasabar, lalu bersabar, itu pun kebaikan bagi orang tersebut. Lihat, bagi ahli iman itu enggak ada ruginya. Di saat diberi oleh Allah kenikmatan lalu bersyukur, baik baginya. Di saat oleh Allah diuji dengan kekurangan lalu sabar, baik baginya. Bahkan Nabi Muhammad juga sudah menjelaskan, tidak ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang mukmin kecuali untuk mengangkat derajatnya, atau untuk menghapus dosa-dosanya. Untuk menghapus dosa, untuk mengangkat derajat. Hadis yang lalu disebutkan, sakit kita ini menghapus dosa. Jadi tidak ada musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang mukmin kecuali karena Allah ingin menghapus dosanya, karena Allah tidak ingin menyiksa dia di akhirat, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Ini aku ingin letakkan hambaku ini di derajat yang tinggi, cuman kok malas ibadah, kasih sakit ke orang sehingga pangkatnya nanti tinggi, atau karena Allah ingin memberikan pahala kepadanya yang amat banyak. Sehingga subhanallah, apa yang diberikan oleh Allah, musibah ini ternyata untuk kemuliaan bagi seorang mukmin itu sendiri. Ini cara pandang kita kepada orang lain. Tapi kalau kita memandang diri kita, perlu satu saja. Kalau kita tertimpa musibah, langsung saja to the point, karena ini dosa-dosa kita, Allah ingin mengangkat dosa kita. Tapi kalau kita melihat orang lain, perlu kita tafsiri, mungkin ingin mengangkat derajatnya, atau karena Allah ingin membuatkan pahala untuk orang tersebut yang banyak. Maka jangan sampai kita merendahkan orang lain, tuh kena gempa bumi gara-gara dia ahli maksiat. Nah ini haram, tidak boleh kita mengatakan orang lain dengan kemaksiatan. Kadang kita sombong, ada gempa bumi di Jogja, dasar orang Jogja maksiat semuanya. Kalau memang Jogja digoncang oleh Allah gara-gara kemaksiatannya masyarakat Jogja, Cirebon sudah harus goncang lebih dulu. Memangnya di Cirebon gak ada orang maksiat? Kita tidak boleh melihat begitu kepada orang. Pendidikan dari Rasulullah itu melihat diri dulu, kalau koreksi dosa jangan mengatakan orang. Bisa saja orang yang di Jogja itu orang muslim, di saat ada gempa bumi, Allah, Allah, Allah, gilek, mati, mati syahid, ayo, habis dosanya. Kita yang gunjing dari kejauhan, tsunami, maksiat semua, ahli neraka, dasar semuanya. Bagi ahli iman akan diangkat derajatnya. Ya, kalau ada orang kafir, orang yang tidak beriman, itu hukuman di dunia sebelum di akhirat. Tapi bagi ahli iman, kita tidak boleh bersuudzon, berprasangka buruk kepada seorang mukmin yang tertimpa musibah. Lalu kita berkata, gara-gara dosanya, itu dia mati kayak begitu. Tidak boleh. Sebab kita tidak tahu, kadang sakitnya waktu sakaratul maut itu juga menghabiskan dosanya. Ada sebagian hamba Allah yang oleh Allah diberi sakit yang luar biasa di saat sakaratul maut. Karena apa? Ingin dihabiskan dosanya sebelum mati. Maka itu cara pandang kita. Lah kalau kita ngelihat orang lain, diri kita, lah kok ada puting beliung di rumah kita? Istighfar yang banyak. Lah kok ada tok pohon rubuh di depan rumah kita? Istighfar yang banyak. Lah kok genteng pada jatuh? Istighfar yang banyak. Jangan sampai berkata kalau dikasih sakit Allah, ya Allah kok kena musibah lagi? Dosa apa yang saya lakukan? Kayak enggak punya dosa saja nih. Banyak tuh dosamu. Kan begitu. Kayak enggak punya dosa, dosa apa? Salah apa saya? Banyak salah. Kita tuh sering sombong. Jadi Allah menghukum hambanya itu karena Allah ingin mengangkat derajat. Bisa. Untuk menghapus dosa? Iya. Nah ini yang harus kita hadirkan. Sehingga benar tadi dikatakan bahwa oleh Ibn Athaillah Sakandari, kalau Allah sudah memberikan kepada kalian pemahaman ini tadi, itu nikmat yang luar biasa. Faham bahwasanya musibah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu hakikatnya kemuliaan. Kalau kita bisa faham ini benar-benar bukan di lidah saja, dirasakan dengan hati, ya itu adalah nikmat yang luar biasa. Hakikat itu ainul atau hakikat pemberian. Perlu renungan memang. Perlu renungan, dan setelah direnungi faham musibah kita bisa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.